الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki pembahasan kitab yang ke-10. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitabul Jinayat, kitab yang menerangkan tentang jinayah atau perbuatan kejahatan. Wa yashtamilu ala thalathati abwabin, dan kitab ini mengandung 3 bab. Al-babul awwal fil jinayati wa fihi masail. Bab yang pertama tentang apa yang dimaksud jinayah dan hukum-hukum seputar jinayah tersebut. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifu al-jinayati wa aqsamuha, definisi jinayah dan pembahagian jinayah. Ta'rifu al-jinayah, adapun definisi al-jinayah, al-jinayatu jam'uha jinayatun, jinayah jama'nya jinayatun. Wahia lughatan, dan secara bahasa yang dimaksud jinayah, at-ta'addi ala badanin au malin au irdin, bersikap melampaui batas atau berbuat zalim terhadap tubuh seseorang atau harta atau kehormatan, terhadap tubuh seseorang atau harta atau kehormatan. Ini secara bahasa. Wa qad ja'ala al-fuqaha'u kitab al-jinayati khassan bit-ta'addi 'ala al-badan, dan para fuqaha mereka menyebutkan kitab yang berkaitan dengan jinayah, perbuatan kejahatan yang disebut jinayah, itu khusus membahas tentang kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan tubuh seseorang. Wa kitab al-hudud khasan bit-ta'addi 'ala al-mal wal 'ird, sementara kitab Al-Hudud, penegakan hukum-hukum had, ini ada kitab tersendiri yang nanti juga akan dibahas pada tempatnya. Ini khusus menerangkan tentang kejahatan yang berkaitan dengan harta, demikian pula kehormatan. Jadi kejahatan yang berkaitan dengan harta dan kehormatan itu nanti dibahas dalam kitab Al-Hudud. Adapun kitab Al-Jinayat ini khusus membahas tentang kejahatan atau kezaliman yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan tubuh seseorang. Oleh karena itu di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan definisi jinayah dalam istilah syar'i yang disebutkan oleh para fuqaha. Fal jinayatu syar'an, Maka jinayah dalam istilah syariat at-ta'addi 'alal badan. Sikap melampaui batas atau berbuat kejahatan atau berbuat kezaliman terhadap jasad badan bima yujibu qisasan au malan au kaffaratan, yang kejahatan tersebut menyebabkan diharuskannya atau ditegakkannya hukum qisas atau penebusan harta atau pembayaran kafarah. Ini yang dimaksud jinayah dalam istilah para fuqaha. Bahwa yang dimaksud jinayah adalah kejahatan atau perbuatan kezaliman terhadap tubuh orang lain, terhadap tubuh seseorang, yang mengharuskan adanya qisas atau penebusan harta atau pembayaran kafarah, yang nanti secara rinci akan diterangkan masing-masing dari hukum qisas, penebusan harta, demikian pula pembayaran kafarah. Dari penjelasan definisi ini menjelaskan kepada kita bahwa definisi jinayah secara istilah syar'i itu lebih khusus daripada pengertian jinayah secara bahasa. Pengertian jinayah secara bahasa itu lebih umum sifatnya, mencakup kezaliman atau kejahatan yang berkaitan dengan jasmani, harta, demikian pula kehormatan. Adapun dalam definisi jinayah dalam istilah para fuqaha, maka jinayah tersebut kaitannya dengan perbuatan kejahatan yang menimpa jiwa seseorang atau jasmani seseorang. Dan para ulama mereka menyebutkan kitab-kitab tersebut secara khusus, ada kitabul jinayah, ada kitab al-hudud dan yang semisalnya. Ini mengingatkan kita kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara lima perkara penting dalam kehidupan, yang disebut oleh para ulama ad-daruriyat al-khams. Lima perkara yang wajib untuk dijaga dan dipelihara. Yang pertama itu agama. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah harta. Dan yang kelima adalah kehormatan atau keturunan. Sebagian menyebutkan al-irb, kehormatan. Sebagian menyebutkan an-nasl, yani keturunan. Namun secara rinci, kedua ungkapan ini mengarah kepada pembahasan yang sama. Diterangkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam kitabnya Al-I'tisam, innal kaba'ira munhasiratun في الإخلال بالضروريات المعتبر في كل ملة. Bahwa dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam syariat itu tercakup atau mencakup secara umum kepada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap lima perkara yang mu'tabar di dalam setiap agama. Lima perkara yang wajib untuk dijaga dan dipelihara. Wahyuddin, yaitu agama. Kemudian an-nafs, jiwa. Wan-nasl, keturunan. Wal-aqlu wal-mal, akal demikian pula harta. Setiap dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti berkaitan dengan salah satu di antara lima yang wajib dipelihara di dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan yang paling agung adalah yang pertama, yaitu Al-Hifadhu Al-Din, memelihara agama seseorang sehingga mereka tidak terjatuh dalam penyimpangan, tidak terjatuh dalam kesesatan, tidak terjatuh dalam kemurtadan atau yang semisalnya yang menyebabkan dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula pembahasan tentang jinayah. Ya, disebutkannya pembahasan tentang jinayah ini diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW, tujuannya adalah untuk menjaga salah satu di antara lima yang wajib untuk dipelihara, yaitu al-hifadhu ala nufus, menjaga dan memelihara jiwa-jiwa agar kemudian tidak berbondong-bondong seorang menumpahkan darah orang lain tanpa hak, agar kemudian seseorang tidak menzalimi yang lain sebagian mereka menzalimi sebagian yang lainnya. Untuk itu di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perbuatan jinayah masing-masing ada konsekuensinya, masing-masing ada hukuman yang telah ditentukan dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau rahimahullah, aqsamul jinayah. Aqsam al-jinayah. Pembagian kejahatan. Pembagian kejahatan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tanqasimul jinayatu ila qismain. Bahwa perbuatan kejahatan atau kezaliman itu terbagi menjadi dua bahagian yang kaitannya dengan tubuh atau jasmani seseorang. Yang pertama, jinayatun ala nafs. Kejahatan yang menimpa jiwa, yang menyebabkan hilangnya jiwa, yaitu pembunuhan. Yang kedua, jinayatun ala maduna an-nafs. Perbuatan kejahatan kaitannya dengan jasmani namun tidak sampai menyebabkan seseorang kehilangan jiwa. Maka ini juga ada konsekuensi hukum yang akan diterangkan di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-jinayatu 'ala nafs. Perbuatan kejahatan yang menyebabkan hilangnya jiwa. Wa hiya kullu fi'lin yu'addi ila zuhuqin nafsi wa hiya al-qatl. Yang dimaksud al-jinayatu 'ala nafs yaitu setiap perbuatan yang menjurus kepada hilangnya jiwa seseorang, yaitu pembunuhan. Wa ajma'al muslimun ala tahrimil qatl bighairi haqq. Kaum muslimin telah bersepakat tentang diharamkannya melakukan pembunuhan tanpa hak, tanpa ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Dan itu disebutkan di dalam ayat-ayat Allah dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya liqaulihi ta'ala, dalil dari Al-Qur'an Karim, Allah azza wajalla berfirman, "Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang hak, yang dibolehkan secara syar'i. Ini dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak diperbolehkan seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali terjadinya karena keliru, bukan sesuatu yang disengaja. Adapun jika dilakukan dengan sengaja, maka sungguh sangat berat akibatnya di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'aziman. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Maka dia akan tinggal dalam waktu yang lama atau dikekalkan di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jal marah kepadanya. Allah melaknatnya. Dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Wali hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim yang telah mempersaksikan la ilaha illallah dan aku sebagai Rasulullah kecuali satu di antara tiga hal yang dia lakukan. Al-thayyibu az-zani, seorang yang telah menikah lalu dia berzina. Dia telah pernah berhubungan dalam pernikahan yang sah lalu dia melakukan perzinaan. Maka hukumnya boleh dibunuh, yaitu dengan cara dirajam. Wan nafsu bin nafs, membunuh jiwa orang lain, maka ditegakkan kepadanya hukum qisas. Wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang dimaksud adalah seorang yang murtad, meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu dalil yang menunjukkan tidak dihalalkannya menumpahkan darah seseorang, seorang muslim, kecuali apabila dia melakukan salah satu di antara tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, melakukan pembunuhan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk di antara dosa besar yang membinasakan pelakunya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah tujuh perbuatan yang membinasakan pelakunya. Di antara tujuh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang hak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dhanbin 'asa Allahu an yaghfirah illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammida." Setiap jiwa semoga Allah, setiap perbuatan dosa semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya, kecuali orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, atau seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja, menumpahkan darah mukmin yang lain dengan sengaja. Karena begitu besarnya perbuatan dosa menumpahkan darah orang lain tanpa hak ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai perbuatan dosa yang pertama kali akan diperkarakan pada yaumul qiyamah. Awwalu ma yuqda bainal ibadi yaumul qiyamah fid dima', yang pertama kali akan diperkarakan pada hari kiamat nanti dalam urusan pertumpahan darah. Kata beliau, "Fatahrimul qatli bighairi haqq thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'." Maka diharamkannya membunuh tanpa hak telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan ijma' al-ulama. Tayyib, sampai di sini ikhwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.